caraku menggoda dia. Dari yang biasa sampai yang luar biasa, tetap saja dia tak peduli. Bikin aku gigit jari, maunya aku jadi yang pertama, dan cuma akulah yang bisa membuat dia tergoda. Dia meminta-minta aku berikan cinta. Bisa.